ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ya, berikutnya kutipan perkataan dari Al-Qudail bin Iyad. Ini ya. Nah, Fikri, faddal. La-nya itu la nahiyah jazimah. La tastauhish. Taktarra. Ya, sukun muqaddarah, gantinya fathah, fi'il mudhaaf. Terus wala taktarra bil baadhi bi kasrati al-halikin. Wa ahsanu minhu qawlu ta'ala wa laqad saddaqa 'alaihim ibliis rabbahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Wa fi sahih Walamma bakau min hadza lamma sami'u qala sallallahu alaihi wasallam innama lam takun wa qad qattu illa kana baina yadayha jariyah fa yuqalu al-'adabu min al-jariyah fa ittamma wa illa kablat min al-munafiqin qala tibiyu hasan sahihu. Ila ta'ammal al-insanu ma fi hadha al-hadithi min sifati tabi'i al-islami wa man ittaba'a al-rasula sallallahu alaihi wasallam iddaka thumma dhamma ilayhi al-hadith al-akhar alladhi fi sahih muslim annahu sallallahu alaihi wasallam qala bada al-islamu dariban wa sayaudu dariban kama bada tabayyana lahu al-amru in hadahu Allahu wa وانجحت عنه الحجة الفرعونية فما بال القرون الأولى والحجة القريشية ما سمعنا بهذا في الدولة الآخرة. طيب نعم. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab masih menyambung dari pertemuan sebelumnya. Beliau mengutip perkataan dari Al-Imam Qudail bin Iyad, walillahi darul Qudail ibn Iyad. Sungguh alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Qudail bin Iyad. Qudail bin Iyad bin Mas'ud At-Tamimi, faqih, muhaddis, abid, wara', wafat pada tahun 187 Hijriah. Qudail bin Iyad menyatakan haitsu yaqul, ketika beliau berkata, la tastauhish minal haq liqillati salikin. Janganlah anda merasa kesepian, ya, dari kebenaran, dari kebenaran yang anda katakan. Liqillati salikin, karena sedikitnya orang yang berjalan di atas kebenaran tersebut. Wala taqtarra bil batil likasratil halikin, janganlah anda tertipu dengan kebatilan karena banyaknya orang yang, ya, halikin, yang binasa karena mengikuti kebatilan tersebut. Nah, ini mengajarkan kepada kita, enggak boleh ikut-ikutan kebanyakan orang, ya, menjadikan mayoritas sebagai sebuah acuan berarti kebenaran. Ini sifat jahiliyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Masail Jahiliyah menerangkan hal ini. Di antara sifat jahiliyah, menjadikan mayoritas sebagai acuan kebenaran. Ya, padahal Allah telah sebutkan, wa in tuti aktsara man fil ardh yudillukan sabilillah. Ya. Seandainya engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Nah, tabarakallahu fikum. Maka kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, la yastadil alal haq bikasrati ahlih. Jangan berdalil, oh ini benar karena banyak orang yang mengikutinya. Gak boleh. Ya. La yadullu illatu salikin li amrin minal umur ayakuna waira haqqin. Yang sedikit pengikutnya atas suatu hal itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa hal tersebut tidak benar. Balil waqi' bi khilafi dzalik, kata Syekh Sa'di. Bahkan realitanya berbeda dengan itu. Fa inna ahlal haqq hum al-aqilun. Orang yang berada di atas kebenaran itu justru yang sedikit ada dan ya. Namun pahalanya paling besar. Ya, kita lanjut. Ya. Wa ahsana minhu qawluhu ta'ala. Wa laqad saddaqa 'alaihim iblis dhannahu wa fattaba'ahu illa fariqan minal mu'minin. Dan sungguh iblis ya telah membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka, maka mereka mengikutinya, mereka mengikuti iblis. Ya, illa fariqan minal mu'minin, kecuali satu kelompok dari kalangan kaum mu'minin. Di dalam kitab As-Sahih, Nabi SAW bersabda, Sahihain, anna ba'asan nar, ba'as. Ba'as itu adalah 999 dari 1000. Min kuli alfi is'ah. Ya, adalah setiap dari 1000, itu tis'ah wa tis'un wa tis'amiyah. Itu 999. Ba'as neraka, maksudnya ialah 1000 dari 999 dari 1000. Ya. Jatah yang masuk neraka. Dan dalam surga wahidun min kulli alfin. Satu dari setiap 1000. Ya. Walamma bakau. Baik. Maka tatkala mereka menangis min hada dari hal ini, lama sami'uhu, apa yang mereka dengar, maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, fa innaha lam takun nubuwatun qad illa kana baina yadayha jahiliyatu. Maka tidak ada kenabian sedikit pun kecuali di hadapannya adalah pasti ada jahiliyah. Ya, kemudian Nabi SAW menyatakan, fa yu'khadu al adadu minal jahiliyah, maka diambillah sejumlah dari bilangan jahiliyah. Fa in tamat, bila telah selesai, maka itulah yang terbaik diambil dari jahiliyah yang akan mengikuti Nabi. Ya. Ya, yang akan mengikuti Nabi. Yang enggak terambil, maka mereka tetap orang jahiliyah. Ya. Wa illa kamulat minal munafikin. Kalau tidak, maka sempurnalah itu disempurnakan dengan apa? Kemunafikan, dengan orang-orang munafik. Fa idza ta'ammala al-insan ma fi hadzal hadis, apabila seseorang memperhatikan kandungan hadis ini, ya, dari sifat permulaan Islam dan yang mengikuti Rasulullah SAW, idzaka, saat itu, kemudian dia menggabungkan dengan hadis yang lain yang terdapat dalam Sahih Muslim juga, yang Nabi SAW bersabda, badal Islam illa ya ghoriba, Islam dimulai dalam keadaan ghoriba, asing. Wa sa'udu ghoriba kama bada'a ghoriba, sebagaimana Islam akan kembali asing sebagaimana awalnya asing. Tabayyana lahul amru, maka jelaslah perkara bagi dia, bahwa in hadallah, jika Allah berikan hidayah padanya, ya, kalau dia sadar, wan zahat hujjat anhu al-hujjatu al-fir'auniyah, dan lenyaplah argumentasi khas Fir'aun dari diri dia. Argumentasi Fir'aun apa? Kepada Nabi Musa, ketika Nabi Musa mendakwahkan, fama balul kurunil ula, wahai Musa, bagaimana pendapatmu tentang nenek moyang kita yang dulu? Ada enggak kayak kamu begini? Nah, ini hujjah Fir'auniyah. Atau hujjah Qurasyiyah. Yang mereka berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Kita enggak pernah dengar dakwah kamu kayak begini nih di agama kita yang terakhir. Ya. Baik. Allah taala berfirman, ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Baik, berikutnya. Ah, Repi, baca. Lafadu bihi. Lafadu bihi awlam yalfad. Haram. Tahrimu hala azharu min tahrimina berbahamu al-nasarani al-nasarani ilahmi. Wa qala bihi ismi al-Masihi wa wairihi. Kama annana babahnahu nahnu mutabarribina bihi ilallahi azhka مما ربحناه من لحم وقلنا عليه بسم الله فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله ولو ذبح لغير الله متقرب إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافق هذه الأمة وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباهم ذبائحهم بحال لكن يجتمعوا في ذبيحة مانعان وهذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح من الجلد انتهى كلام الشيخ وهو جاهل حسبك نعم يا وقال ابو العباس ابو العباس ini siapa Syekh Islam Ibnu Taimiyah di kitab beliau Iqtida' Shiratul Mustaqim Ibnu Taimiyah berkata ya ala qawlihi ta'ala wa ma uhilla li ghairillahi bih ya dan hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah zahiruhu kata Ibnu Taimiyah yang zahir dari ayat ini annama dubiha li ghairillah itulah hewan yang disembelih yang diuntuk diperuntukkan untuk selain Allah mislu ayuqal hada dabihatun likada ini semisal dikatakan sembelihan ini untuk itu wa idza kana hada huwal maqsud ya maka jika demikianlah hada huwal maqsuda jika demikianlah itu maksudnya tujuannya apakah dia melafadzkan dengan menyebut nama Allah ketika menyembelih aulam yalfat atau tidak melafadzkan ketika dia menyembelih ya hukumnya sama tahrimu hada maka pengharaman hal ini menyembelih untuk selain Allah azharu itu lebih nampak lebih jelas keharamannya daripada min tahrimi ma dabahahu lillahmin daripada pengharaman apa yang dia sembelih ya tanpa menyebut nama Allah untuk daging konsumsi lahmin maksudnya ya untuk daging konsumsi. Ya. Semisal dia mengatakan bismillah bismil masih dengan nama masih buat makan. Ya. Baik, dengan nama masih. Tapi niatnya apa? Buat makan. Bukan buat dipersembahkan kepada al-masih. Paham enggak sini? Ya, ada orang mau makan-makan bukan buat diberikan kepada sembahan selain Allah. Pakai nama selain Allah sembelihnya. Pasti nyembelih ya dengan nama ya, siapa misalkan Syekh Siti Jenar. Bismi Syekh Siti Jenar. Baik. Haram gak? Haram gak? Haram. Apalagi kalau dia sudah peruntukan untuk selain Allah, diberikan ini untuk ibadah. Ya. Tapi paham gak sini? Nah, keharaman disembelih hewan untuk ibadah, untuk nyiroro kidul, pakai nama Allah, bismillah. Keharamannya lebih jelas yang ini dibandingkan dengan yang pertama buat makan tapi pakai nama Al-Masih, paham gak? Tapi buat makan, bukan buat larung saji, bukan buat sedekah laut. Ngerti gak sih? Taib sudah? Ya, sebagaimana taib. Kama anna dabahna, sebagaimana kita menyembelih hewan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ya, untuk akikah, untuk Idul Kurban, ya, maka azka, maka itu lebih suci, lebih suci daripada kita menyembelih hewan walaupun baca bismillah tapi lilahmin, untuk sebagai makan, daging makan dikonsumsi. Paham gak sini? Ya. Fa inna ibadatallahi bisalati lahu wan nusuk, karena ibadah pada Allah yaitu dengan salat kepada Allah dan dengan nusuk menyembelih untuk Allah. Itu a'adhamu, itu lebih dahsyat lagi, lebih besar perkaranya daripada beristianah, mohon pertolongan dengan nama Allah dalam berbagai perkara. Fifawatihil umur, dalam setiap perkara. Ya. Maka ibadah yang diperuntukkan untuk selain Allah, itu lebih besar kekufurannya daripada istianah, minta pertolongan pada selain Allah. Maka berdasarkan hal ini, seandainya seorang menyembelih untuk selain Allah dalam rangka mendekatkan diri dia kepada Allah, maka pastilah haram. Ya. Walaupun dia mengucapkan bismillah, ya, namun tujuannya untuk sedekah laut. Ya. Ya, sebagaimana ini dilakukan oleh sekelompok orang munafik di zaman ini, yang mereka mendekatkan diri kepada bintang-bintang dengan menyembelih hewan, ya, dipersembahkan kepada bintang-bintang tadi. Tapi maka yang demikian, maka wa in kana haula'i murtaddina la tubahu dzabaihum bihalin, maka orang tersebut, mereka itu murtad, keluar dari Islam, maka sembilan mereka tidak sah, tidak boleh dimakan. Bihalin, dalam keadaan apapun, ya, tidak bisa dimakan sama sekali. Ya. Namun yajtami fil dzabihah mani'an, namun terkumpul dua pencegah dalam penyembelihan untuk selain Allah tadi. Maka dari hal sini, ini dilakukan oleh orang-orang jahil di Mekah, ya, dan yang lainnya dari penyembelihan yang diperuntukkan untuk jin tapi pakai nama Allah. Nah, terus lanjut, ya. Syekh Abdul Rahman, تفضل. بعض فاعل ينسب apa? Enggak ada ba'du. Adanya apa? A'da'u. Oh. Ada a'da'u yang diantum. Ah, ya udah, terus. Anahu la yukaffiru al-muhayyan. Fadru arsyadallahu ila takfiri. Man dhabaha. يتصور إلا يتصور أن تهرب إلا ذبيحة حية. وقال أيضا في الكتاب المذكور وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة أن لا والعزى ومنات kullu wahidin minha limisra. Limisrin wa misra. Wa kullu wahidin minha limisrin min amsari al-arbi. Fakanatillahu li ahli al-qa'idin. Dakaru anahu kana fil asli rajulan salihan. Yadudu sawiqa bil-had. Falamma mata atabu ala qabri. Wa amma al-huzza fakanat li ahli makkata qariban min arafatin. وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعونها. وأما مناه فكانت لأهل المدينة وكانت حلوى قليل من ناحية الساحل. ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين بعبادتهم الأوثان ويعرف حقيقة الشرك الذي دمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن، فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمنه، وما ذكره الأزرقي وغيره في أخبار مكة من العلماء. طيب. Maka Ibnu Taimiyah lah yang sebagian, kalau di anda ada sebagian, kalau di antum enggak ya, musuh-musuh agama menisbatkan diri ya, annahu la yukafir al muayyan. Bu Ibnu Taimiyah la yukafir al muayyan, tidak mentakfir secara takyin, tunjuk hidung ya. Mereka mengatakan ini kata Ibnu Taimiyah. Anzur asyadaka Allah, coba lihatlah, semoga Allah membimbing anda. Ila takfirihi, lihat bagaimana Ibnu Taimiyah mengkafirkan. Ya, tadi barusan. Man dzabaha li ghairillah, siapa saja orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya, dari kalangan umat ini. Dan bagaimana tasrih beliau? Ya, tasrihihi. Tasrihi tepatnya. Ila takfirihi wa ila tasrihi. Terus bagaimana detailnya penjelasan beliau bahwasanya munafik itu menjadi murtad dengan hal tersebut. Nah, ini semua pada kasus muayyan, persen tersentuh. Karena tidak dapat dibayangkan hal tersebut diharamkan kecuali kepada sembelihan tertentu. Baik. Wa hadza wa qala aidan, dan beliau juga berkata, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, di kitab yang disebutkan ya. Dan kanat at-tawagit, dahulu tagut-tagut al-kibar yang tusaddul ilaiha ar-rihal, yang menjadi tempat perjalanan jauh ya, itu ada tiga masjid atau tiga tempat salah satan ya, ada tiga tempat, tiga berhala, itu Latta, Uzza, Manat ya. Masing-masing dari tiga hal ini itu untuk suatu wilayah tertentu dari wilayah-wilayah Arab. Maka Latta itu untuk orang Taif. Ya. Nah, Zakaru mereka menyebutkan bahwa Latta ini adalah asalnya orang soleh yang dia biasa mengadon tepung ya, untuk dia bagikan kepada jemaah haji. Maka tatkala si Latta ini wafat, mereka itikaf di kuburannya selama beberapa waktu dan akhirnya mereka ibadahi. Adapun Uzza, maka dia adalah untuk orang Mekah. Ya, dekat dengan Arafat. Ya, dahulu di sana ada sebuah pohon yang mereka orang-orang Arab dahulu biasa ke pohon tersebut berada di situ berdoa. Ya, adapun Manat, maka itu berhala untuk orang-orang penduduk Madinah. Ya, yang itu sekarang saat ini berpapasan dengan Kudait, dengan daerah namanya Kudait. Ya, dari arah pantai. Baik. Repi udah baca? Siapa yang belum baca? Remon. Remon mantum ya. Remon, betul. Hah? Mana? Oh, wa man arada an ya'lama. Dan siapa ingin mengetahui bagaimana kondisi musyrikin dalam peribadatan kepada berhala mereka? Ya. Siapa yang maka dia akan wa ya'rif, dan dia siapa yang ingin mengetahui hakikat kesyirikan yang ya, Allah mencela segala jenis-jenis kesyirikan tersebut, hingga jelaslah takwil Quran, penjelasan Al-Quran, tafsir Quran. Ya. Dia akan mengetahui, dan dia mengetahui juga apa yang Allah benci. Maka falyanzur, coba lihat, cross check silakan kepada ya sirah Nabi, bagaimana biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan bagaimana kondisi orang-orang Arab saat itu di zaman tersebut. Ya. Dari apa yang disebutkan oleh Azraqi di dalam kitab Akhbar Makkah dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Nah. Udah ini? Raymond. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala wa kana lil muslimina sadaqatun yu'alimuna 'alayha aslahatkum aslahatkum. Hah? Silah jamaknya apa? Ayo jawab dulu. Raymond cepat Raymond. Aslihatum. Hah? Aslihatum. Ah, enggak tahu berarti ini. Masa aslihat tak taknis. Itu kan dia butuh maf'ul yu'alliku naliha aslih apa? Aslihatahum. Terus wa yusammuna hadza anwatin fa qala ba'du nasi ya Rasulullah ij'al lana hadza anwatin kama lahum dzatu anwatin fa qala Allahu Akbar. Kulcum waladhi nafsi biadihi kama qolat Banu Israila li Musa. Iyalana ilahan kama lakum alihatun qola innakum qawmun tajahaluna. Latar kabunna sunana sunana sunana mankana qoblakum. Fa'an kawa sallallahu alaihi wasallam menjawada masya Musa bilbukhari Iqadi sajarotin Ya'kufuna alaiha Ya'kufun Ya'kufuna alaiha Mu'allimina alaiha Asilatuhun Asilatuhun. Ah yang benar, yang benar. Asilatuhun. Ya lah lah lah, yang benar ucapinya. Yang benar ucapinya ada. Ulang. Asilatahum. Nah, tanya sama temannya apa artinya? Apa ucapin yang benar? Tanya. Asilatahum. Ah, kan tadi udah dikasih tahu, nggak didengerin tadi. Kecuali tadi belum dikasih tahu, udah dua kali. Besok ditanya lagi nih tulisannya. Ntar bingung lagi. Diapalin. Sudah. Terus pakai tadi maqwa a'dhamu min dzalika min syirki bi aidihi. Ila an qala fa min dzalika iddatun amkanatun. Ah. Iddatu amkinatin. Amkinatin. Bi limasqa. Mislu masjidin. Yuqalu lahu masjidul kafi. Fihi timsal fi timsal kafin yuqalu innahu kafur kafu ali ibni abi kafu ali ibni kafu ali ibni abi talibin radhiyallahu anhu hatta hadama Allahu dzalika wasana wa hadhihi amkinatu kathiratun fil biladi wa fi Mawadi wa fil hijazi minha mawadi'a. Mawadi'u. Napa mansuh? Mawadi'u. Ah. Das ko. Di mana tadi? Walamma kana al-musyrikin syajaratun, maka tatkala kaum musyrikin memiliki sebatang pohon yang mereka menaruh di atas pohon tersebut senjata mereka supaya jadi sakti, jadi lebih tajam. Mereka sebut sebagai zata anwat. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian orang mengatakan yang baru masuk Islam menuju perang Hunain, wahai Rasulullah, buatkan untuk kami juga dong zata anwat kamalahum zatu anwat. Ya, buatkan untuk kami zatu anwat, mereka kan punya zatu anwat juga. Maka Nabi bersabda, Allah Akbar. Nabi mengingkari. Hada kama qala banu Israel li Musa. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel terhadap Musa. Kalian ikut-ikutan. Ya. Ija'alana ilahan kama lahum alihah. Kalau Bani Israel minta kepada Nabi Musa, buatkan untuk kami berhala dong. Sebagaimana mereka juga punya berhala. Ini kalimat kekufuran. Ya, namun kalau orang yang dikasih tahu terus tobat, enggak kafir. Ya, jadi Bani Israel yang ikut Nabi Musa enggak kafir. Karena ketika Nabi Musa hardik mereka, bimbing mereka ke jalan yang benar, seraya berkata innakum qaumun tajhalun, mereka berhenti. Ya, sama seperti tadi orang-orang yang minta zatu anwat. Ketika mereka dikasih tahu Nabi berhenti, maka mereka tidak kufur. Ya. Innakum tarkabuna sunana alladzina min qablikum, kata Nabi. Kalian benar-benar mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi Nasrani. Maka Nabi SAW mengingkari apa? Mujarrada musyabahatihim. Mengingkari hanya keserupaan mereka dengan kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum musyrikin. Musyabahatihim lil kufar, menyerupai kaum orang-orang kafir. Ittikhadi syajaratin, untuk menjadikan sebuah pohon yang mereka bisa itikaf di situ. Mu'allikina 'alaiha silahahum, seraya menggantungkan senjata-senjata mereka. Ya. Nah, maka bagaimana dengan fakaifa bima huwa adam? Maka bagaimana yang lebih dahsyat dari itu? Yaitu keserupaan terhadap kaum musyrikin dalam hal beribadah pada kubur misalkan. Ya. Baik. Ya, au huwa syirku bi aini. Atau itulah kesyirikan, atau dengan kesyirikan itu sendiri. Ya. Ila an qala, sampai beliau berkata, "Fa min dzalika iddatu amkinatin bi Dimasq." Yaitu beberapa waktu di Damaskus. Beberapa tempat di daerah Damaskus juga terdapat hal ini. Misal dinamakan Masjid Kaf. Kaf itu kan telapak tangan. Ya. Di dalam Masjid Kaf terdapat patung telapak tangan. Disebutkan ini telapak tangannya Ali bin Abi Thalib. Hingga akhirnya Allah hancurkan berhala tersebut. Ya. Yang mereka sebut tempat ini banyak sekali. Ya. Di banyak negeri. Di Hijaz, di beberapa tempat juga. Nah, udah? Ya, Fadol, baca lagi. Ya. Siapa? Nugraha. Baik. Ya, kemudian ya di situ beliau Ibnu Taimiyah menyebutkan kalam yang panjang. Ya, yang panjang sekali. Panjang lebar sekali. Pinahi, kenapa? Beda. Tapi Nugraha? Ya, yang lain. Jangan Nugraha. Yang lain. Siapa yang baca si ini? Apa? Fauzi. Tsumma dzakara kalaman tawilan fi nahi sallallahu alaihi wasallam an sholati 'inda al-quburi fa qala al-'illatu lima yubdi ilayhi dzalika min asy-syirki dzakara dzalika asy-syafi'i wa ghayruhu wa kadzalika al-a'immatu min ashabi Malik wa Ahmad ka Abi Bakr al-Asrami علقوا بهذا العلة بهذه العلة وقد قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر الآية. Antum punya bukunya Nugraha, ngapain pakai buku yang lain? Udah ada kan? Ngapain tadi temannya pada bingung? Baik. Kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan kalam yang panjang sekali pembahasan tentang larangan sholat ya di sisi kuburan, ya ilahnya itu, sebabnya itu, ya, ilah dari larangan sholat di sisi kuburan itu karena menyerupai orang kafir sholat di sisi kuburan. Yang demikian itu lima yufdi ila dzalika min asy-syirk, karena hal ini akan menghantarkan kepada kesyirikan. Dan ilah ini sah, sahih berdasarkan kesepakatan mereka. Ya. Siapa ulama yang memberikan ilah alasan tersebut? Imam Syafi'i dan yang lainnya. Ya. Yang mereka ya memakruhkan salat, membenci makruh di sini bukan makruh tanzih ya, makruh tahrim. Membenci ini mengharamkan ya salat menghadap kuburan karena dikhawatirkan terjadi fitnah. Ya, Imam Ahmad mengatakan makruh salat menghadap kuburan. Kadzalika laimah, demikian pula dengan para imam dari kalangan ashab ya, pengikutnya Imam Ahmad, Imam Malik, semisal Abu Bakar Al-Asram yang beliau adalah murid Imam Ahmad dan yang lainnya, wallalu bihadhihi, dan mereka beralasan dengan sebab ini juga, yaitu kalau seorang sholat terhadap kuburan itu dikhawatirkan akan membawa kepada kesyirikan walaupun dia sholatnya karena Allah, untuk Allah. Ya, Allah Ta'ala berfirman mengenai ucapannya kaumnya Nabi Nuh ketika Nabi Nuh gencar mendakwahkan agar mereka meninggalkan berhala mereka, kaumnya Nabi Nuh saling menasihati satu sama lain. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la su'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Dan mereka berkata, janganlah kalian tinggalkan sesembahan kalian, sesekali kalian tinggalkan, jangan kalian tinggalkan sembahan kepada Wad, kepada Su'a, kepada Ya'uq, kepada Ya'uq, kepada Nasr, orang-orang soleh yang mereka sembah setelah matinya orang soleh tersebut. Ya, Ibnu Abbas dan yang lainnya menyebutkan dari sekumpulan para ulama soleh bahwasanya nama-nama tadi anna hadihi asma'u rijalin solihin adalah nama-nama para orang-orang soleh yang mereka waktu itu adalah kaumnya Nabi Nuh. Udah dibaca belum? Belum? Udah? Fitrah baca. Zakarul Mu'abasi wa kuyuhu binasarati anna hadihi asma'u rijalin solihin min qawmi Nuhin walamma matu akafu ala kuburihim summa tawabu tamasilahu summa tawa alaihi muhammadu fa'abaduhu. Terus zakar hadha al-Bukhari fi sahihihi wa akhir tafsiri kabun jalili wa kulihi wa mimma yubayin musihata hadihi al-ilati anahu sallallahu alaihi wasallam la'ana man yattakhidhu qubur al-anbiya'i masajida. Wa ma'lumun anna qubur al-anbiya'i la yakunu turabuha kaisan وقال عن نفسه اللهم لا تجعل قبري وطنا يبعد فعلم أن نهيه نهيه عن ذلك كنهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها سردا للذريعة لئلا يصلى في هذه الساعة وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله baik, asbuk, cukup. Ya, dari mana tadi bacanya? Nama-nama ini adalah orang soleh. Ya. Nah, kaumnya Nabi Nuh. Maka tatkala mereka mati, akafu ala kuburihim. Mereka itikaf di kuburan. Ya, di kuburan orang-orang soleh tersebut. Dan mereka mulai membuat patung-patung orang soleh tersebut. Summa alaihim alamadu taq, summa tola alaihim alamadu fa'abaduhum. Kemudian berlalulah waktu yang panjang, akhirnya mereka beribadah kepada patung-patung tersebut. Hal ini disebutkan oleh Bukhari dalam Sahihnya, ya. Dan juga para ahli tafsir misalnya Ibnu Jarir dan yang lainnya. Ini permasalahan yang serius. Salat ke kuburan, beribadah di kuburan ini akan menghantarkan ibadah kepada penghuni kubur tersebut. Ya. Wa ma'lumun, kata beliau, ya, padahal diketahui bahwasanya kuburan para nabi itu turabnya apa tanahnya itu tidak najis, ya enggak, tidak najis. Ya, dan beliau pun bersabda tentang diri beliau sendiri, Allahumma la taj'al qabri wa tanani ubad. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Ya. Dan juga ya, fa ulima, maka diketahuilah bahwa larangan dari hal tersebut, larangan sholat di sisi kuburan, ya, adalah nahyuhu anis sholati, ya, itu seperti larangan Nabi sholat ketika matahari terbit dan ketika terbenam, ya, ya, karena orang-orang kafir kan sujud, di situ muncul tanduk setan kan, di situ, maka Nabi sholat saddu dzari'ah. Ya, menutup celah menuju keburukan, ya, supaya tidak sholat di saat atau di waktu tersebut. Walaupun orang yang sholat di waktu matahari dan matahari terbit atau terbenam, itu sholatnya itu karena Allah, ya, berdoanya itu kepada Allah. Nah, kan begitu. Nah, fadal, lanjut baca sini. Siapa? Panca. Fadal, panca. Alladhi dhalla bihi, kalau di anak. Ya, terus. Mi'syar Al-Balkhi Qurrah, naam. Nah, barakallahu fiik. Ya. Kemudian mana tadi? Dari mana antum tadi bacanya? Ya Allah. Apa tadi? Ya Allah yusallah, yusallah fi yusallu. Hah? Ya Allah. Yufdi. Ya, kenapa larangan sholat di dua waktu tersebut supaya hal tersebut tidak menghantarkan ya, kepada doa dia, sholat dia kepada lahar, yaitu kepada tanduk setan yang muncul di waktu terbit dan terbenamnya matahari. Ya, wakilal amrain qad waqa'ah. Dan ternyata kedua larangan tersebut telah terjadi, ya enggak? Kan enggak boleh sholat di kuburan, beribadah di kuburan, karena ilahnya apa? Dikhawatirkan akan menghantarkan kepada beribadah pada kubur. Telah terjadi, terjadi akhirnya. Qotwa qo'ah. Maka diantara manusia juga ilahnya apa? Enggak boleh kita sholat di waktu terbit dan terbenamnya matahari. Ilahnya apa? Alasannya apa? Dikhawatirkan kita malah sujud ke matahari. Dan ternyata terjadi. Begitu. Makanya kata Syekh, fa inna minan nas may yasjudu lisyamsi wa ghairiha min al-kawakib wa yad'ulaha bi anwa'il adiyah. Di antara manusia ada yang bersujud kepada matahari dan selainnya, yaitu berupa bintang-bintang, berdoa kepadanya dengan berbagai jenis doa. Maka ini merupakan di antara sebab-sebab terbesar kesyirikan yang banyak orang tersesat dari awal hingga akhir. Hatta sya'a dzalika, hingga tersebut menyebar di fikirin miman yantasibu ilal Islam. Keyakinan ini menyebar kepada orang-orang yang mengklaim mereka adalah Islam. Bahkan sebagian yang masyhur ya telah menulis kitab, sebuah kitab yang ini tentunya sesuai dengan mazhab musyrikin. Ya. Semisal kitab apa? Sirrul Maktum fi Sihir. Ya. Sirrul Maktum fi Sihir. Sirrul Maktum, rahasia yang tertutup. Ini ilmu sihir. Atau apalagi Mukhatabatun Nujum. Kalau di Indonesia yang beredar apa? Buku apa? Mujarobat. Hah? Iya. Buku-buku yang ngajarin sihir. Ya. Ini alamat dari musyrikin, madzhab musyrikin. Ya, lahir mereka penolong-penolong madzhab mereka menulis kitab. Semisal Abu Mi'syar al-Balkhi. Ya. Abu Milah al-Ba'id, beliau dari Ja'far bin Muhammad al-Balkhi, dikenal dengan nama Abu Mi'syar. Ya. Kemudian siapa lagi? Sabit bin Qurrah. Sabit bin Qurrah bin Harun. Baik, kunyahnya Abdul Hasan. Kemudian dan semisal keduanya min mandakhala fisyirk, dari orang yang akhirnya terjatuh, benar-benar terjatuh masuk ke dalam kesyirikan. Mereka beriman kepada tauhid, kepada jibet. Ya. Dan mereka ini menisbatkan kepada kitab. Kitab di sini maksudnya apa? Kepada ilmu. Kepada kitab maksudnya kepada ilmu. Ya. Kepada kitab. Mereka menisbatkan diri kepada kitab. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alam tara ilal ladina utul kitu nasiba minal kitab yu'minuna bil jibti wa tawud. Apakah kau tidak memperhatikan orang-orang yang diberikan bagian kitab, mereka malah beriman kepada jibet, sihir, dan kepada tawud. Ya dan benar. Ya. Nah, baca berikutnya. Ya. Fadal. Siapa? Rapi. Suara antum enggak jelas, ulangi. Fakhri Razi. Fakhri Razi. Wa huwa min akabil al-mashhurin min al-mu'minin. qala wa hadhihi riddatun sharihatun fi ittibai muslimin wa sayati kalamuhu insyaallah ta'ala. Nah, maka lihatlah rahimahullah, semoga Allah merahmati anda, lihat kepada kalam imam ya, yang imam-imam yang yang mereka nisbatkan ya, yaitu orang-orang yang telah Allah palingkan hatinya dari mengkafirkan secara muayyan ya. Ini jadi buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk membantah, menyanggah orang-orang yang menolak takfir muayyan yang ya apa namanya, mentakfir orang-orang Khuraimilah. Ingat ya di pertemuan kemarin. Jadi orang-orang Khuraimilah kufur, sebagian manusia enggan mengkafirkannya. Maka dibantah oleh Syekh dengan buku ini. Kata Syekh, itu man azzaqallahu qalbah, di antara orang-orang yang Allah sesatkan hatinya. Ya. Bagaimana tatkala mereka menyebutkan kisah tentang orang-orang yang kufur, semisal Fakhrul Razi, beliau adalah salah satu pembesar ulama mazhab Syafi'i, atau semisal Abu Mi'syar ya, yang masyhur sebagai penulis ulung di bidang buku-buku sihir dan yang lainnya, bahwa mereka telah kufur, telah murtad, keluar dari Islam. Ya. Wal faqr alladhi dzakar alladhi dzakarahu syekh fi radd 'ala al-mutakallimin. Syekh di sini Syekhul Islam. Sedangkan Fakhrul Razi itulah yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam bantahan beliau, bantahan terhadap kalangan ahlul kalam mutakallimin. Ya. Tatkala Ibnu Taimiyah menyebutkan karyanya, ya. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan hadhihi riddatun. Inilah kemurtadan dari Islam. Bittifaq muslimin, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Nanti akan datang insyaallah pembahasannya secara khusus. Ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah.